إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita para hamba-Nya. Termasuk pada malam ini, malam yang diberkahi insyaallah taala, kita diberikan kembali sebuah kenikmatan yang selama ini ditangguhkan untuk kita, yakni nikmat talabul ilmi, terlebih khusus bagi ikhwan-ikhwan yang ada di Sampit, di mana semenjak terjadinya wabah pandemi COVID-19, sehingga dalam rangka untuk kita mentaati waliul amr, sehingga kita pun diantaranya adalah dengan sementara waktu meniadakan kegiatan kajian-kajian kita, ta'lim-ta'lim kita. Namun pada malam hari ini insyaallah alhamdulillah dan insyaallah taala akan kita mulai kembali kajian kita setelah ditangguhkan selama beberapa waktu, meskipun masih dengan keadaan yang berbeda dengan keadaan normal kita sebelumnya. Yani di mana sebelumnya ketika kita melakukan kajian-kajian, kita juga bisa langsung bertatap muka baik yang berbicara maupun yang mendengarkan, semua berada di satu tempat. Namun pada kali ini kita berada di tempat masing-masing, kita dipertemukan melalui sebuah siaran online streaming, sehingga antum-antum mendengarkan dari tempat masing-masing. Alhamdulillah, meskipun dengan cara yang demikian dan baru sekarang kita mampu untuk melaksanakan kembali, alhamdulillah, kita patut untuk bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat ini, dan mudah-mudahan Allah segera mengangkat wabah ini dari negeri kaum muslimin secara khusus dan dari seluruh dunia, sehingga kita pun dapat kembali beraktivitas beribadah dengan normal seperti sedia kala. Naam, barakallahu fikum. Dan malam ini insyaallah taala akan kita bahas sebagai lanjutan dari pembahasan kita sebelumnya dari kitab Syarh Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Dan kalau tidak salah, pembahasan yang terakhir terkait dengan iman kepada para nabi dan malaikat. Nah, sehingga kita lanjutkan pada topik yang selanjutnya yang disebutkan oleh muallif rahimahullah. Qala al-Imam Al-Barbahari rahimahullah fi kitabihi Syarh Sunnah, wal iman bi anna al-jannata haqqun wan naru haqq wa annahuma makhluqatan. Di antara prinsip sunnah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah mengimani bahwasanya jannah itu hak, surga itu hak, demikian juga an-nar itu hak, dan bahwasanya keduanya sudah diciptakan, sudah ada. Al-jannatu fis sama'a as-sabi'ah. Adapun jannah, surga, maka tempatnya di langit yang ketujuh. Wasaqquha arsyur rahman. Beratapkan arsy-Nya Rahman. Wan naru tahta al-ard as-sabi'ah as-sufla. Adapun an-nar, neraka, maka tempatnya di bawah lapisan bumi yang ketujuh, di bawah tingkatan bumi yang ketujuh, tingkatan yang paling bawah. Wa huma makhluqatan qad 'alima Allah ta'ala 'adad ahli al-jannah wa man yadkhuluha wa 'adad ahli an-nar wa man yadkhuluha wa annahuma la tasnayan abadan ibqa'uhuma ma baqa'illah abadal abidin wa dahrud dahirin. Keduanya, al-jannah dan an-nar, telah diciptakan, sudah ada sekarang, sudah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengetahui jumlah dari ahlul jannah, siapa saja yang akan masuk ke dalamnya. Demikian juga jumlah ahli nar dan siapa saja yang masuk ke dalamnya. Dan bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini keduanya, al-jannah wan nar, la tafnayani abadan, tidak akan musnah, tidak akan hilang selama-lamanya. Keberadaannya ini bersama dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala abadal abidin wa dahrud dahirin, selama-lamanya sepanjang masa. Kemudian Pembahasan kita kali ini terkait dengan ahli sunnah wal jamaah tentang al-jannah wal nar, surga dan neraka. Yani bahwasanya ahli sunnah wal jamaah mereka meyakini surga itu hak benar adanya. Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang beriman, yang bertakwa, sebagai ganjaran yang besar, balasan yang agung atas amal perbuatan mereka, keimanan mereka ketika di dunia. Demikian juga meyakini adanya an-nar. An-nar itu hak adanya, benar adanya, sebuah tempat yang Allah siapkan di akhirat nanti untuk orang-orang kafir, untuk orang-orang yang durhaka, yang menentang, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Ahlussunnah meyakini bahwasanya al-jannah wan nar makhluqatan. Keduanya telah diciptakan, sudah ada sekarang. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, kata beliau, innal jannata wan nar makhluqah, sungguhnya jannah dan an-nar itu telah diciptakan. Waqad thabata dzalika bi nususin katsirah, hal tersebut telah tetap dengan dalil-dalil yang sangat banyak. Minha, di antaranya ikhbarullah ta'ala an Adam annahu khuliqa fil jannah. Yani Allah mengkhabarkan tentang Adam bahwa Adam itu diciptakan di jannah. Ini menunjukkan jannah itu sudah ada. Dan Allah menciptakan Adam itu di jannah. Wal ashah annaha al jannah allati yadkhuluha al mu'minun, allati yadkhuluha al mu'minun. Dan menurut pendapat yang paling benar, ini menunjukkan adanya khilaf. Ini syarat adanya khilaf bahwasanya jannah tersebut, yakni yang tempat di mana Adam diciptakan dan tempat di mana pula ia kemudian tinggal di dalamnya bersama istrinya Hawa alaihissalam, allati yadkhuluha al-mu'minun, ini juga yang akan dimasukin nanti oleh orang-orang beriman. Jadi jannah yang dulu ditinggali Adam dan Hawa itu adalah jannah sama dengan jannah yang nanti akan ditinggali oleh kaum mukminin, menurut pendapat yang paling benar dari sekian pendapat yang ada. Demikian juga diantaranya hadis-hadis sahih yang disebutkan dalam as-sahihain Bukhari dan Muslim dan yang selain keduanya, diantaranya tentang hadis yang menyebutkan tentang salat kusuf, salat gerhana, di mana disebutkan di dalamnya Nabi SAW bersabda dalam khutbahnya, kata beliau SAW, inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillah la yakhfifani li mauti ahadin wala li hayatih. Sungguhnya matahari dan bulan, keduanya merupakan ayat, tanda-tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah keduanya terjadi gerhana pada keduanya dengan sebab kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Ini dikarenakan Rasulullah SAW ingin menampik adanya anggapan cocok logi, dikarenakan bersamaan pada waktu tersebut Nabi SAW baru kehilangan putranya Ibrahim, meninggal putra beliau yang bernama Ibrahim. Yang kemudian ada yang hubung-hubungkan, wah ini sekarang terjadi gerhana, ini gerhana matahari, dan ini adalah gerhana, satu-satunya gerhana yang terjadi di masa Nabi SAW, gerhana matahari. Dihubung-hubungkan, wah ini karena kematian Ibrahim. Sampai-sampai alam pun ikut bersedih, alam pun dan seterusnya. Jadi Rasulullah SAW dengan sabda beliau ini langsung mengkonter adanya anggapan-anggapan yang demikian. Ini adalah merupakan tanda-tanda dari satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena matinya seorang, meninggalnya seorang, atau karena lahirnya seseorang. Fa idza ra'aitum dzalik, dan kata Nabi SAW, apabila kalian melihat yang demikian, fadzkurullah, maka berzikirlah kepada Allah. Qalu, kemudian para sahabat pun mereka bertanya, ya Rasulullah, ra'ainaka tanawalta syai'an fi maqami. Wahai Rasulullah, kami melihatmu, yakni ketika salat. Sebelumnya Nabi SAW mengimami salat, salat kusuf, salat gerhana. Ketika itu para sahabat melihat Nabi SAW, beliau seperti ingin meraih sesuatu yang ada di depannya. Maka para sahabat pun bertanya, engkau wahai Rasul, tadi ketika sholat seperti ingin meraih sesuatu di hadapanmu. Tsumma ra'ainaka ka'ka. Kemudian kami melihat engkau mundur. Apa yang sedang terjadi? Ini apa yang sedang terjadi? Yang ingin diketahui oleh para sahabat melihat Rasulullah SAW berbuat demikian. Maka Rasulullah SAW pun menjawab, inni ra'aitul jannah fatanawaltu unqudan walau asabtuhu la'akaltu minhu ma baqiyatid dunya. Sungguhnya saya tadi ketika mengimami sholat, saya melihat jannah, yakni ditampakkan kepada beliau jannah, surga. Dan ini yang diinginkan syahid dari hadis ini sebagai dalil bahwasanya jannah itu sudah ada. Yakni ditampakkannya jannah tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan sudah adanya jannah, sudah diciptakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditampakkan ketika salat kusuf. Sehingga saya pun ingin meraih ada apa, buah-buahan yang ada di dalamnya. Sampai-sampai beliau melihat ditampakkan jannah tadi melihat adanya buah-buahan di surga, ingin beliau mengambilnya, memetiknya. Yang seandainya saya berhasil mengambilnya, maka kalian akan memakan buah tersebut. Ma baqiyatud dunya, selama dunia masih ada. Ini buah dari jannah, buah yang diberkahi, tidak akan habis. Nah, wa uritun nar, demikian juga. Jadi ini alasan kenapa Nabi SAW terlihat ya, jadi ingin meraih tangannya seperti ingin meraih sesuatu. Wa uritun nar, dan kemudian saya diperlihatkan an-nar, neraka. Falam ara manzaran kal yaum qad afdha, maka saya belum pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan dibanding pemandangan tersebut, pemandangan apa yang ada dalam neraka. Ini juga menunjukkan bahwasanya an-nar itu sudah ada, sudah diciptakan dengan diperlihatkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga sebab mengapa beliau mundur dalam melihat an-nar tadi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya dalam hadis tersebut, wa ra'aitu aktsara ahlihan nisa, dan saya melihat mayoritas penduduk neraka itu adalah wanita. Qalu bima ya Rasulullah, mereka pun para sahabat bertanya, dengan sebab apa, kenapa kok mereka yang menjadi mayoritas wahai Rasulullah? Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, bi kufrihin, dikarenakan kekufuran mereka. Qila yakfurna billah, beliau ditanya, apakah karena mereka kufur kepada Allah? Qal, Nabi menjawab, yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Bukan, akan tapi karena mereka kufur kepada suami, mereka mengkufuri kebaikan-kebaikan suami. Lau ahsanta ila ihdahunna dahr kullah thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Muttafaqun alaih. Yang seandainya engkau berbuat baik kepada mereka, para wanita, kepada salah seorang dari mereka, sepanjang waktu, kemudian suatu ketika ia melihat darimu sesuatu, sebuah kesalahan atau sesuatu yang dia anggap salah, sesuatu yang kemudian mungkin menyinggungnya, menyakitinya, maka ia pun berkata, saya tidak pernah melihat kebaikan apapun darimu. Yani semua kebaikan yang sudah diberikan, dicurahkan kepadanya, rusak, hilang, hangus karena sebuah kesalahan saja yang dilihatnya darimu. Karena nila setitik rusak susu sebelanga. Ini keadaan keumuman wanita. Tidak semua wanita demikian, tapi keumuman demikian. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka para wanita umumnya lebih mengedepankan perasaan, emosi. Nah, sekali perasaannya nah dirusak dikarenakan kesalahan yang terjadi, bahkan padahal mungkin itu adalah kesalahpahaman mungkin, namun menjadikan apa-apa yang telah lalu sudah dilupakan, yang diingat hanya satu kesalahan tersebut. Engkau tidak pernah berbuat kebaikan kepadaku, yang ada kesalahan. Ini keumuman yang ada pada wanita. Nah, dan yang demikian termasuk kufur kepada suami. Masuk kufur kepada suami, dan di antara penyebab masuknya para wanita ke dalam neraka waliyadzubillah. Walaupun yang demikian juga tidak menutup kemungkinan adanya dari para laki-laki yang bersikap demikian. Sekian lama ya mungkin terhadap istrinya misalkan, atau terhadap sesama kawannya, saudaranya, sekian lama mendapatkan kebaikan-kebaikan. Nah, dari saudaranya, namun dikarenakan satu kejadian, satu peristiwa, merasa sudah tersakiti, merasa sudah terzalimi, langsung hangus apa-apa yang telah lalu berupa kebaikan-kebaikan, tertutup dengan sebab satu kesalahan tadi. Nah, wallahul musta'an. Demikian juga dalil yang lain ini, hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim, yang juga disebutkan oleh Syekh rahimahullah dalam syarahnya ini. Wallafzu lil-Bukhari, namun lafadznya milik Imam Bukhari. Ini dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Bainama ana na'imun ra'aituni fi jannah." Suatu ketika kata Nabi SAW, saya tidur, saya mendapati diri saya ada di dalam jannah. Nah, ini juga dalil tentang bahwasanya jannah itu sudah diciptakan. Bagaimana kemudian dia mengatakan, nah ini kan mimpi. Ingat, mimpinya para nabi itu wahyu, bukan mimpi sembarangan. Tapi mimpinya para nabi itu adalah wahyu, sehingga bisa dijadikan dalil, bukan seperti orang-orang sufi dan yang semisalnya yang menjadikan dasar agamanya adalah dari manamat, mimpi-mimpi. Tidak demikian. Ini merupakan kekhususan dari para nabi, bahwasanya mimpi mereka itu adalah wahyu hak. Maka Nabi SAW mengatakan, saya berada di jannah. Fa'idham ra'atun tatawadda ila janibi qasr. Tiba-tiba saya mendapati ada seorang wanita, wanita di jannah, jalan besar, bidadari, bidadari yang ada di jannah. Ia sedang berwudu di samping sebuah istana. Fakultu, maka Nabi bertanya, liman haga, ini punya siapa? Istana begitu besar, begitu megah, begitu indah. Jangan dibayangkan seperti istana di dunia. Ini istana jauh dan jauh dan jauh dari apa yang kita bisa bayangkan tentang keindahan sebuah istana yang ada di dunia. Qalu hadza li Umar. Kemudian dikatakan ini adalah miliknya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi istana yang dilihat Nabi di dalam jannah tersebut itu adalah miliknya Umar bin Khattab. Ini juga dalil bahwasanya Umar bin Khattab min ahlil jannah. Bahkan dinaskan oleh Nabi SAW sendiri, Umar bin Khattab termasuk ahlul jannah dalam sebuah hadis khusus yang menyebutkan tentang 10 orang sahabat yang dipastikan sebagai ahlul jannah. Dan hadis ini menegaskan hal tersebut. Bahkan sudah ada sebuah istana yang megah, yang indah, yang diciptakan oleh Allah SWT, disediakan untuk Umar bin Khattab. Fazakartu ghairata. Maka kata Nabi berkata kepada Umar, kemudian saya ingat engkau itu orangnya pencemburu. Enam, Umar itu dikenal sifatnya cemburuan. Fawallaitu mudabbiran. Maka saya pun pergi dari situ. Khawatir nanti Umar cemburu, kata Nabi SAW. Dekat-dekat istananya, dekat-dekat bidadari-bidadarinya. Fabaka Umar. Mendengar yang demikian Umar menangis. Wahuwa fil majlis. Dan ia di tempat duduknya bersama Nabi SAW. Tsumma qal, kemudian ia pun berkata, aw alayka ya Rasulullah aghar. Apakah terhadapmu saya akan cemburu wahai Rasulullah? Naam. Dan yang selainnya dari hadis-hadis yang menyebutkan tentang keberadaan eksistensi al-jannah wan-nar, bahwasanya keduanya sudah ada sekarang, mawjudatanil an. Naam. Demikian juga dalam ucapan muallif, yakni Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, atau sebelumnya ucapan mualif rahimahullah, al-jannah fis sama'is sabi'ah, surga itu tempatnya di langit yang ketujuh, wasaqquha arsyur rahman, atapnya, di atasnya adalah arsy-nya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sahih berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari radhiyallahu anhu, inna fil jannati 100 derajat. Sungguhnya di jannah itu ada 100 tingkatan. Jannah memiliki 100 tingkatan. Adahullah lil mujahidin fi sabilillah. Ya Allah siapkan bagi para mujahid, orang-orang berjihad di jalan Allah. Ma baina darajatain kama baina as-sama'i wal ard. jarak antara dua tingkatan satu sama lain seperti jarak langit dan bumi. Fa'idha sa'atumullah fas'aluh al-firdaus. Apabila kalian meminta kepada Allah, yang diminta untuk dimasukkan ke dalam jannah, ke dalam surga, maka mintalah untuk dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Fa'innahu awsatul jannah wa'alal jannah. Karena ia adalah surga yang paling tengah dan paling atas. Wa fawqahu arsyur rahman wa minhu tafajjaru anharul jannah. Dan di atasnya, di atas surga Firdaus, surga yang paling tinggi, yang paling atas, yang ada di tengah-tengah. Nah, di atasnya persis ada arsy Rahman, arsy Allah Subhanahu wa taala, dan darinya mengalir sungai-sungai di jannah. Nah, kemudian pada ucapan muallif rahimahullah, wa huma makhluqatan, kedua yang telah diciptakan, qad alimallahu taala adada ahli jannah wa man yadkhuluha, Allah telah mengetahui jumlah penduduk di jannah dan siapa saja yang akan menjadi penghuninya. Ini semua telah ditetapkan, telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing dari kita telah memiliki kaplingan-kaplingan sendiri. Wa ada ahli nar wa man yadkhuluha. Demikian juga jumlah ahli nar dan siapa yang masuk ke dalamnya. Masing-masing dari kita telah memiliki tempat sendiri-sendiri. Apakah itu di jannahnya Allah, nas'alullah ayaj'alana min ahliha. Kita berharap pada Allah agar menjadikan kita termasuk sebagai penduduknya. Ataukah menjadi ahli nar, nas'alullah salamah wal afiyah. Ini semua telah ditakdirkan oleh Allah, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ini disebutkan dalam sebuah hadis, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As. Qal, ia menyebutkan, kharaja alaina Rasulullah SAW. Nabi SAW, Rasulullah SAW suatu ketika pernah keluar menemui kami. Wa fi yadihi kitaban. Di tangan beliau ada dua kitab. Faqal, kemudian beliau pun berkata, atadruna ma hadzan kitaban? Apakah kalian tahu apa dua kitab ini? Faquna la ya Rasulullah illa an tukhbirna. Mereka mengatakan, kami mengatakan, tidak, kami tidak tahu wahai Rasulullah kecuali engkau memberitahukan kepada kami. Maka beliau pun menyebutkan lillazi fi yadihi al-yumna, yang ada di tangan kan beliau, hadza kitabun min rabbil alamin fihi asma ahli al-jannah wa asma abaihim wa qabailihim thumma ajmala ala akhirihim fala yuzadu fihim wala yunqas minhum abadan. Yang ada di tangan kanan beliau itu adalah kitab dari Rabbul Alamin, di dalamnya adalah nama-nama ahlul jannah dan nama-nama ayah-ayah mereka dan kabilah-kabilah mereka. Kemudian disebutkan secara umum setelahnya, tidak akan ditambah dan tidak akan dikurangi lagi. Sudah tetap, sudah ditetapkan jumlahnya siapa saja. Demikian juga yang di tangan kiri beliau, hadza kitabun min rabbil alamin. Inilah kitab dari Rabbul Alamin. Di dalamnya nama-nama ahlun nar, nama-nama ayah-ayah mereka dan kabilah-kabilah mereka. Kemudian disebutkan secara umum, fala yuzadu fihim wala yunqasu minhum abadan, tidak akan dikurang, ditambah maupun dikurangi selama-lamanya. Faqala ashabu, mendengar demikian para sahabat pun bertanya, ada hal yang mengganjal, sehingga mereka pun bertanya, fasimal amal ya Rasulullah in kana amrun qad faragha min. Kalau demikian untuk apa lagi beramal wahai Rasulullah, kalau perkaranya sudah selesai, sudah masing-masing ada tempatnya di akhirat nanti. Apakah dia menjadi ahlul jannah, apakah dia menjadi ahlun nar? Itu semua sudah ditetapkan. Kalau begitu untuk apa kita beramal? Toh kalau kita beramal susah payah, nanti juga hasilnya sesuai dengan kehendak Allah, kita tidak tahu. Nah, faqal sadidu wa qaribu, tetap luruslah dan tetaplah kalian mendekatkan diri kepada Allah. Fa inna sahibal jannah yukhtamu lahu bi'amal ahli jannah wa in amila ayy amal wa in amila ayy amal. Sungguhnya penghuni jannah itu Allah akan takdirkan baginya dengan ia menutupi amalannya dengan amalan ahli jannah, meskipun ia beramal dengan amalan apapun sebelumnya. Wa inna sahiban nar yukhtamu lahu bi amal ahli nar wa in amila ayy amal. Dan sungguhnya penghuni neraka itu akan dijadikan, ditakdirkan baginya, ia akan beramal di akhir hayatnya dengan amalannya ahlun nar, meskipun amalan apapun yang ia lakukan sebelumnya, sehingga ia pun menjadi ahlun nar. Summa qala Rasulullah SAW biyadaihi fanabazahuma, Kemudian Nabi SAW melemparkan kedua kitab tadi. Summa qam, dan beliau bersabda, "Farau rabbukum minal ibad, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir." Telah selesai urusan Allah SWT dengan hamba-hambanya. Yani Allah telah tetapkan adanya kelompok yang masuk ke dalam jannah, kelompok masuk, kelompok yang lainnya masuk ke dalam neraka sa'ir. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, yang disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami. Nah, dalam hadis ini ada beberapa faedah. Faedah yang pertama terkait dengan pembahasan kita bahwasanya Allah telah tetapkan, Allah telah mengetahui dan telah tuliskan siapa saja dari hamba-hambanya yang masuk menjadi penghuni jannah dan siapa yang masuk menjadi penghuni an-nar. Allah telah mengetahui masing-masing darinya, jumlah berapanya dan orang-orangnya. Semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah lain dari hadis ini, naam, ini tentang pertanyaan dari orang-orang yang mempertanyakan, untuk apa kemudian kita beramal kalau memang sudah ditakdirkan ia nanti masuk neraka? Ya sudah, ia masuk neraka. Ia ditakdirkan nanti masuk surga, ya sudah, ia masuk surga. Lantas untuk apa ia beramal? Dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan bahwasanya seorang dimasukkan ke dalam jannah, seorang dimasukkan ke dalam nar, itu dengan adanya sebab. Tidak serta-merta masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam nar, tapi dengan sebab yang menjadikan ia layak sebagai penghuni jannah, sebagai penghuni an-nar. Nah, demikian juga dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya al-a'mal bil khawatim, amalan-amalan itu yang paling menentukan adalah amalan akhir dari seseorang. Nah, semasa hidupnya. Nah, oleh karena itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan yang namanya husnul khatimah, akhir yang baik dalam kehidupan kita. Dikarenakan itu adalah pertanda kebaikan. Enam, bahwasanya seorang yang menjadi ahli jannah, dia akan Allah takdirkan di akhir hayatnya akan beramal dengan amalan ahli jannah. Meskipun sebelumnya adalah seorang yang biasa beramal dengan amalan ahli nar, seberapa pun banyaknya. Tapi dengan sebab di akhir hayatnya ia beramal dengan amalan ahli jannah, maka ia dijadikan oleh Allah SWT sebagai ahli jannah. Nah, demikian juga seorang akan menjadi ahli nar ketika ia beramal dengan amalan ahli nar di akhir hayatnya, meskipun sebelumnya ia beramal dengan amalan-amalan ahli jannah. Sedemikian banyaknya amalannya, bahkan sudah tinggal sejengkal selangkah lagi masuk surga, tapi kemudian di akhir hidupnya ia beramal dengan amalan ahli nar, sehingga ya Allah jadikan ia sebagai ahli nar. Ia mendapatkan su'ul khatimah. Wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah dari su'ul khatimah. Dan bahwasanya kita tidak mengetahui kapan akhir kehidupan kita, kapan akhir hayat kita, di mana kita meninggal, di mana kita akan berpisah dengan dunia. Kita tidak ada yang mengetahui. Yang kita ketahui tadi, siapa yang beramal dengan amalan ahli jannah, dia mengakhiri kehidupannya dengan husnul khatimah, dia akan menjadi ahli jannah. Siapa yang beramal dengan amalan ahli nar, dia akhir hidupnya, dia akhir hidupnya dengan su'ul khatimah, ia akan menjadi ahli nar. Itu yang kita ketahui. Dan kita tidak mengetahui kapan kita akan meninggal. Apakah amalan yang sedang kita lakukan ini adalah amalan yang terakhir kita? Dalam keadaan itu adalah amalan kebaikan, amalan saleh. Ataukah amalan yang terakhir kita amalkan adalah amalan ahli nar yang kemudian kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan yang demikian, wa'aliyadzu billah. Tidak ada yang mengetahui yang demikian. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah terus berupaya beramal dengan amalan saleh, sehingga kita berharap Allah kemudian menutup kehidupan kita dengan amalan saleh tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naam. Dan kemudian disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa Adam alaihi salam kana fil jannah. Dan Adam alaihi salam dulunya beliau tinggal di jannah. Al-Baqiyah al-Makhluqah, jannah yang abadi selama-lamanya. Baik, ada terlewat penjelasannya. Wa annahuma la tafnayan abadan. Dan bahwasanya keduanya jannah dan nar ini tidak akan musnah selama-lamanya. Ini abadi. Ibqa'uhuma ma'ifa'illahi abadal abidin wa dahral dahirin. Keberadaannya ini bersama dengan keberadaan Allah selama-lamanya sepanjang masa. Naam. Ini juga akidah ahli sunnah wal jamaah bahwasanya keduanya jannah dan nar itu Allah ciptakan abadi. Tidak akan hilang, tidak akan hancur, tidak akan sirna kehidupan di akhirat, baik itu di jannah maupun di an-nar. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan fadhlullah dalam syarah beliau, baqauhuma ma'a baqa'illah. Keberadaan jannah dan nar tadi ini bersama dengan keberadaan Allah. Baqa'ullah wa baqa'ullah la nihayatalah. Adapun keberadaannya Allah ini tidak ada akhirnya. Fakadzalika baqa'ul jannah wan nar la nihayatalahuma. Demikian juga keberadaan jannah wan nar tidak ada akhir bagi keduanya. Wala tashabuh bainal baqa'ain wal abadatain kasair sifat. Tapi tidak sama antara keberadaan kekekalannya Allah dengan kekekalan keberadaannya jannah dan nar tadi. Meskipun sama-sama memiliki sifat al-baqa, kekekalan. Ya. Ini untuk menepis adanya anggapan sebagian yang mengatakan al-jannah wa nar itu tidak kekal. Itu tidak kekal. Dikarenakan kalau kekal nanti sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh Fauzan, baik, wala tashabuh bainal baqa'in wal abadat wal abadiyatain. Tidak ada keserupaan antara dua kekekalan ini, dua keabadian ini. Ka sair sifat, sebagaimana sifat-sifat yang lain. Yani terkadang pada sifat-sifat itu ada serikat dalam nama, dalam sifat, tapi dalam hakikat itu berbeda antara sifat al-khaliq dan al-makhluk. Sifatnya Allah dengan makhluknya. Allah memiliki tangan, makhluk memiliki tangan. Allah memiliki wajah, makhluk memiliki wajah. Dan seterusnya dari sifat-sifat. Akan tetapi sifat-sifatnya Allah adalah sifat-sifat yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak serupa dengan makhluk. Nah. Kemudian kata Malik rahimahullah, wa Adam alaihi salam kana fil jannah al baqiyah al makhluqah fa ukhrija minha ba'dama afallah azza wa jalla. Dan Adam alaihi salam dulunya pernah tinggal di dalam jannah tadi, jannah yang kekal yang sudah diciptakan, dan kemudian dikeluarkan darinya setelah terjadi perbuatan kemaksiatan kepada Allah azza wa jalla. Yakni Adam alaihi salam di awal setelah Allah ciptakan ia di jannah, kemudian dipersilahkan untuk tinggal di jannah, yang kemudian digoda oleh iblis dikarenakan hasadnya kepada Adam. Naam, sehingga sebagian sifat orang yang hasad, ia menginginkan kenikmatan yang didapatkan oleh orang lain itu hilang. Ini sifatnya orang yang hasad. Maka demikian juga iblis, ia tidak rela Adam mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di jannah bersama Hawa, maka ia pun berusaha untuk menggodanya agar bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan memakan sebuah pohon yang Allah larang darinya untuk dimakan darinya, sebuah pohon larangan. Namun kemudian dengan takdir dari Allah, hikmah dari Allah, Adam pun tergoda dengan godaan iblis tersebut sampai kemudian terjadilah yang terjadi, sehingga Allah pun murka dan menghukumnya, diturunkan ke dunia setelah mendapatkan berbagai macam kenikmatan fasilitas yang ada di jannah. Ini semua adalah takdir dari Allah SWT untuk hikmah, hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Adam disebutkan telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, kami telah zalim kepada diri-diri kami, dan apabila Engkau tidak mengampuni kami dan menyayangi kami, maka tentu kami akan menjadi orang yang merugi. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita. Mudah-mudahan dapat dipahami dan diambil manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.